الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوجب، القاتل لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فادعوا بسرعة فاقبلوا. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanah rasul sampai ke akhir, dan suratul baqarah dan suratul ikhlas dan surah al-falaq dan surah an-nas dan surah al-muluk, dan berusaha supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Maka sesiapa yang mengerjakan yang demikian, nescaya naik ruhnya ke atas arasy dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur. Ini merupakan aturan bagaimana cara-cara kita ingin merehatkan badan di waktu malam setelah daripada kita berpenat lelah menjalankan segala aktiviti kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah daripada kita memanjatkan doa yang di atas, Bismika Rabbi wada'tu jambi ila akhirih, maka kita diminta supaya membaca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah selesai daripada ayatul kursi, baca amanah rasul dan suratul baqarah seandainya kita ada kemampuan. Suratul baqarah ni bukan cara-cara orang boleh baca suratul baqarah. Baca Yasin pun tuan-tuan mengambil masa jarak, orang boleh baca Yasin setiap malam. Ni suratul baqarah 2 juzuk lebih. Dua juzuk lebih. Jadi kalau kita rajin tuan-tuan, bacalah suratul baqarah sebelum daripada tidur, kemudian kita tutup dengan suratul ikhlas dan surah al-falaq, an-nas, al-mulk, dan kita diminta supaya bersungguh-sungguh dan berusaha supaya tidur dalam keadaan berzikir. Tidur dalam keadaan berzikir maksudnya kita mengiringi tidur kita itu dengan zikrullah. Ya, walaupun dalam keadaan kita sudah berbaring, tetapi berbaring kita itu dengan lidah dan mulut kita menyebut nama-nama Allah, kebesaran Allah, hati kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terlelap. Setelah daripada itu kita terlelap. Artinya kita terlelap dalam keadaan kita mengiringi saat-saat akhir kehidupan kita itu dengan zikrullah. Jadi hari yang terakhir, saat yang terakhir, kita iringi sebelum daripada kita melelapkan mata kita itu, kita iringi dia dengan zikrullah. Iringi dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia punya kelebihan? Di antara kelebihan yang disebut di sini ialah sesiapa yang mengerjakan sebagaimana yang disebutkan tadi, nescaya akan naiklah ruhnya ke arasy. Ruhnya akan naik ke arasy dalam keadaan ditulis dan dicatat seperti orang yang sedang sembahyang. Tengok rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidur. Tak lakukan apa, orang yang tidur tak boleh buat sebarang aktiviti. Dalam keadaan kita tidur, tetapi kita persembahkan tidur kita itu dalam keadaan yang betul. Iringi dengan wirid, iringi dengan zikir, kita terlelap, kita tidak melakukan apa-apa ibadat lagi selepas daripada itu, tetapi tidur kita itu dalam keadaan ruh kita diangkat ke arasy Allah Subhanahu wa taala dan ditulis. Ditulis seumpama orang yang sedang mengerjakan sembahyang. Mengerjakan sembahyang sampai bila? Sampailah kita terjaga daripada tidur. Cuba bayangkan tu. Bayangkan kita tidur, merehatkan badan, Tetapi catatan pahala Allah SWT berikan kepada kita seumpama kita sedang bersembah bersembahyang. Jadi siapa yang mampu bersembahyang di kalangan kita? Dan mampu bersembahyang setelah daripada kita katakan kalau kita ni tu pukul 12 sampai pukul 5 sampai pukul 6. Siapa dia boleh sembahyang pukul 12 sampai pukul 5 pagi tu? Ha, jarak bukan tidak ada. Jangan sekali kita temui manusia yang seumpama ini. Baik, kelebihan orang yang sembahyang di sepanjang malam itu kita akan mendapat perolehi pahala dan ganjaran seumpama mereka seandainya cara kita tidur tadi kita ikut cara yang betul. Apa dia cara yang betul? Yang pertama kita bacakan doa tadi, yang kedua kita iringi dengan ayatul kursi, amanar rasul, suratul baqarah, suratul mulk, kemudian kita tutup dia dengan qul a'udzu birabbil falaq, kita tutup dia dengan suratul ikhlas, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tak payah lagi pada waktu itu bila kita baca semua sekali, tak payah lagi kita sibuk-sibuk dengan urusan lain, terus saja kita meletakkan badan kita di pembaringan dalam keadaan hati kita mengingati Allah, kebesaran Allah, berisafi, bertaubat kepada Allah, dan iringi tidur kita tadi dengan zikrullah. Maka apabila kita iringi tidur dengan zikrullah, nescaya roh kita akan diangkat ke arasy dalam keadaan kita ditulis seumpama orang yang sedang sembahyang, sampailah waktu kita terjaga balik daripada tidur. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka janganlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Nah, maka apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum daripada ini. Jadi sebelum daripada ini dia disebut dah. Dari kitab ni aturan-aturan apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita baca setelah kita bangun daripada tidur. Baik, sekarang ni dah kita tidur, kita bangun kembali daripada tidur, maka buatlah apa yang diajar sebelum daripada ni, satu persatu cara selepas daripada kita bangun daripada tidur. Sehinggalah sampai ke akhir hayatmu dan amalkan, maksudnya kita amalkan cara yang diajar tadi sampai kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomahlah. Jadi istiqomahlah dengan apa yang diajar. Ini kita merupakan amalan. Kita jadikan ia sebagai amalan. Amalan bermula daripada waktu kita tidur sampai kita bangun. Bermula daripada selepas kita bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Begitulah rutin harian. Sehari-hari kita amalkan sampailah kita mati. Sehingga akhir hayat kita itu, insyaAllah. Dan apabila engkau merasa payah, sebab apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi bukan senang untuk kita laksanakan tu. Walaupun nampak mudah tapi payah. Dia kata kalaulah engkau merasa payah untuk merasa susah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Jadi kalau kita tingkat permulaan untuk kita mengamalkan satu persatu ni susah, dan memang Imam Ghazali sendiri pun mengakui ianya adalah susah. Cuma nasihat daripada Imam Ghazali kepada kita, tuan-tuan, apabila kita merasa susah untuk beramal, maka kita diminta supaya banyak-banyak bersabar. Seumpama sabarnya orang yang sakit ketika dia memakan ubat. Jadi makan ubat, tak ada orang suka makan ubat. Tidak ada orang suka makan ubat. Nasi biryani, ramai orang suka. Kalau ubat ni tak ada orang suka. Sebab tak kira lah ubat tu ubat yang manis ke, ubat yang pahit ke, ubat ada perisa ke, memang tak ada orang suka. Tapi kenapa orang makan juga? Di farmasi, di hospital tu penuh. Kenapa orang pergi hospital? Orang pergi hospital tu sebenarnya nak cari ubat sebenarnya. Sebenarnya kita pergi hospital sebab nak cari ubat. Kalau untuk mendapatkan nasihat saja, kita tak pergi hospital. Di hospital nak mendapatkan nasihat daripada doktor, kemudian kita nak bawa balik ubat. penuh orang di hospital tuan-tuan. Terutamanya hospital, hospital kerajaan. Sebab apa? Sebab nak ambil ubat. Apakah manusia suka kepada ubat? Jawapan tak suka. Tak ada orang yang suka kepada ubat. Anak kita tuan-tuan bukan main susah nak makan ubat. Start daripada kecil dari tuan-tuan. Susah nak makan ubat. Sebab dia tahu ubatnya tidak sedap. Tapi kenapa orang makan juga? Orang ada penyakit lemah jantung, darah tinggi tuan-tuan. Dia makan ubat tu, dan kira-kira lagi dekat dengan sepinggan nasi tuan-tuan. Betapa banyaknya ubat dia. Habis makan ubat tuan-tuan, orang letak nasi ke dalam dia makan apa cik. Saya tak boleh makan dia. Sebab apa? Kenyang. Kenyang makan apa? Kenyang makan ubat. Suka ke tak makan ubat? Mana ada suka makan ubat, tak suka makan ubat. Tapi makan juga. Sebab makan? Sebab mengharapkan kesembuhan. Jadi orang sanggup makan ubat macam mana sekalipun. Banyak macam mana sekalipun. Mahal macam mana sekalipun. 100 biji ke. Orang beli juga. Sebab apa? Sebab nak sembuh. Demikianlah kata dia. Kalau kamu rasa susah untuk beramal dengan amalan yang disebutkan tadi, maka hendaklah kamu bersabar. Sabar, seumpama sabarnya orang sakit ketika mereka menelan ataupun makan ubat. Kerana yang diharapkan itu adalah kesembuhan. Kalau nak kira sedap, memang tak sedap. Tapi orang makan juga. Sebab apa orang makan? Sebab nak sembuh. Demikianlah juga kita terpaksa sabar di dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca wirid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia adalah merupakan penyembuh juga. Penyembuh, dan di akhirat nanti dia akan memberikan kebahagiaan terhadap apa sahaja yang kita lakukan, yang lakukan dari segi kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan renungkanlah, kata dia, renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun. Maka masa itu, adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Yang pertama yang Imam Ghazali kata nak ubah orang malah ni. Nak ubah orang malah beramal tadi, yang pertama kita kena sabar, seumpama sabar jauh sakit maka ubat. Yang kedua kita kena renung tuan-tuan. Kena fikirkan betapa kita hidup di atas dunia ini hanya sementara dan singkat saja waktunya. Terpaksalah walaupun kita hidup 100 tahun, kata dia. Kalaulah kita terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun. Tak punya sendal tuan-tuan. Sentiasa susah sejak daripada dilahirkan. Sebelum dilahirkan lagi susah tuan-tuan. Daripada tok nenek kita ni tasdirkan kita ni daripada orang susah. Sampai seumur hidup tak pernah senang. Susah. Miskin. Tak temu gaya sehari pun tuan-tuan. Dia katakan dalam keadaan begitu sekali, fikirkanlah. Walaupun kamu terpaksa menempuh kehidupan yang susah selama 100 tahun sekalipun, maka kamu kena anggap bahawa 100 tahun itu adalah masa yang paling singkat. Singkat 100 tahun. 200 tahun singkat. Adakah orang umur 100 tahun zaman sekarang? Adakah orang umur 200 tahun tuan-tuan? Mungkin ada. Dan mungkin tak ada. Hak kita tahunya tak ada tuan-tuan. Kita tahunya tak ada. Jangan-jangan seorang, 100 orang, tak ada nak cari ya 100 tahun tuan-tuan. Baik, kalau 100 tahun yang kita rasa panjang pun, kita kena anggap itu adalah masa yang paling singkat. Kerana kalau kita bandingkan dengan masa di hari akhirat yang tidak ada kesudahan. Akhirat tidak ada kesudahan. Bukan 100, bukan 200, bukan 1000, bukan 2000, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tetapi tidak ada kesudahan. La hadda fi, tidak ada had batasan pada hari kiamat. Jadi kita bandingkan. Bandingkanlah dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak, dan engkau fikirkan juga betapa engkau boleh bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Jadi kalau kita kiaskan dengan kehidupan dunia, tuan-tuan, kita sanggup bersusah leluh, tuan-tuan, di zaman muda ini. Berbulan-bulan menanggung penderitaan, susah bekerja, tuan-tuan, susah belajar, susah bekerja, susah mencari rezeki berbulan-bulan. Kadang-kadang terpaksa menagih ihsan daripada Allah, tuan-tuan, nak hidup atas dunia. Menagih ihsan daripada Allah, menanggung kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tuan-tuan. Tapi kita sanggup buat. Sebab apa kita sanggup buat? Sebab kita mencadangkan, merencanakan kita nak dapat kesenangan apabila kita turun lagi. Sekarang ni tak apa kita bekerja. Turun pagi daripada rumah balik petang. Bahkan sampai ke malam. Setiap hari tinggal anak, tinggal isteri, tuan-tuan, tinggal sepatutnya yang kita tak boleh tinggal, kita tinggalkan semua sekali, tuan-tuan. Semata-mata, semata-mata nak cari kesenangan. Kesenangan bila sekarang tak senang? Sekarang tak senang, tuan-tuan. Masa kita bekerja tu senang ke tak senang? Tak senang, tuan-tuan. Kita senang bila? Kita cadang lepas daripada kita pencin nanti, kita akan berehat. Berehat sesungguh-sungguhnya sampailah akhir hayat kita. Berapa tahun? PC umur 55 tahun katanya. Kemudian sempatlah umur 70 tahun, 75-20 tahun lah kita rizal umur itu. Baik, kita rizal umur itu 20 tahun. Maka waktu itu kita akan senang, kita akan berehat dan sebagainya. Baik, kalaulah dengan kehidupan dunia ni dia kata, kita sanggup menempuh kesusahan, menempuh derita dan menanggung penghinaan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tujuannya apa? Kerana kita tak senang di kemudian hari. Maka kata dia, betapa kamu tidak sanggup untuk melakukan hal yang sama untuk kesenanganmu di hari akhirat. Kalau untuk dunia kita sanggup, kalau untuk akhirat kenapa kita tidak sanggup? Ini persoalan yang perlu difikirkan bersama. Ramai orang fikir masalah dunia, tetapi akhirat dia bagaimana? Siapa nak mati pun fikir masalah dunia lagi, fikir masalah hal itu. Ini diagihkan kepada tu, pada ni, pada tu. Anak aku yang pertama dapat ni, anak aku yang kedua, orang pusaka semua dapat ni. Dia fikir pasal orang lagi tu. Sedangkan kita di hujung usia, anak kita bila kita mati peduli apa kita? Itu urusan dia, pandai-pandai lah dia menguruskan hidup dia. Kita kena fikir soal kita dah waktu tu. Waktu kita nak meninggal, tak payah fikir dah pasal anak tu. Fikir pasal kita, pasal akhirat kita tu bagaimana tu. Sebab anak dia ada peluang lagi. Orang yang kita tinggalkan atas dunia ni, tuan-tuan, kalau tak ketika kita mati hari ni, kita sibuk nak fikir masalah dia. Anak aku nak belajar bin-bin, macam-macam kita fikir, tuan-tuan. Kita fikir masalah dia. Sedangkan dia masih lagi ada peluang untuk hidup. Kita sekarang ni nak mati ya. Bagaimana nasib kita selepas daripada kita mati? Ha, bukan salah fikir pasal anak, fikirlah nak fikir pasal anak tak apa. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir peribadi kita. Peribadi kita masuk dalam kubur tu macam mana tu? Selamat ke tak selamat? Bagaimana penghujungnya? Ha, itu kena fikir juga tu. Tapi oleh kerana kita ni kadang-kadang akhirat tak berapa ada dalam kepala kita, maka kita senang-senang saja menghabiskan masa kita semata-mata untuk dunia kita semata-mata. Kita cari duit banyak-banyak tuan-tuan, simpan untuk kita dan simpan untuk anak-anak kita. Sedangkan amalan yang kita nak bawa tu tak ada. Jadi tujuan kita baca kitab ni tuan-tuan, dan Imam Ghazali tulis kitab ni tuan-tuan nak ajar kepada kita, supaya start daripada waktu pagi kita bangun tidur tuan-tuan, sampai ke malam semuanya jadi ibadat. Ha, semuanya jadi ibadat, semuanya jadi amalan, semuanya akan memberikan kebahagiaan setelah daripada kita mati. Itu belum dikira lagi kelebihan-kelebihan wiri yang kita baca, yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya dan kita diberikan kebahagiaan di dunia. Di dunia pun Tuhan dah beri dah, kalau kita rajin beramal dengan hati yang ikhlas dan sebagainya. Maka lebih-lebih lagi lah di akhirat lah. Ha, jadi kata dia, betapa kamu sanggup berfikirkan ataupun menanggung derita susah untuk kesenanganmu 20 tahun, 30 tahun di hari tuamu, maka betapa kamu tidak sanggup untuk memikirkan, merenungkan ataupun mengamalkan apa yang sepatutnya kamu amal untuk kebahagiaanmu di hari akhirat yang tiada kesudahan itu. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Ingat, di antara asbab yang menyebabkan kita malas, yang menyebabkan kita leka, yang menyebabkan kita tidak bersemangat untuk beramal adalah disebabkan di antaranya ialah kerana panjang angan. Bila kita panjang angan ke dunia ini, tuan-tuan, maka kita akan menangguhkan. Tak apalah, sepatutnya amalan ini kita baca sekarang ini. Tapi kita tangguh. Tangguh esok, tangguh lusuh. Sampai 20 tahun kita tangguh. Sebab apa kita tangguh? Sebab kita angan-angan panjang. Panjangnya angan-angan kita, kita ada bajet kita boleh hidup sampai 70 tahun. Kalau boleh, kita nak hidup sampai 100 tahun. Kalau boleh, lebih daripada tu lagi. Jadi apabila kita panjang sangat umur kita, panjang sangat umur, tak tahu panjang kita panjang, tapi cita-cita kita ni panjang. Angan-angan kita ni, harap-harap ni boleh duduk, boleh sampai pencin, sekurang-kurang. Bolehlah meresap pencin sikit, tuan-tuan. Harap-harap. Maksudnya apa? Kita cita-cita kita, angan-angan kita. Baik, angan-angan yang panjang ni kata Imam Ghazali, inilah yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadah. Engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Sebab apa? Sebab cita-cita dan angan-angan itu terlalu panjang. Bahkan, hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Kita buat sifat angan-angan kita tadi, dan kita gantikan dengan sifat fikir. Sentiasa fikir dengan kematian yang sangat dekat sekali kepadamu. Yang ini kita kena fikir, aku ni mungkin hari ni hari yang terakhir, ataupun mungkin malam ni adalah malam yang terakhir. Mungkin ibadat solat waktu isyak selepas ni adalah solat yang terakhir. Kena fikir macam tu. Jangan ada fikir tak apalah, tak sembahyang isyak malam ni tak apa, isyak esok ada lagi, kita sembahyang esok saja. Kemudian tak apalah, 20 tahun ada lagi sembahyang isyak. Selagi dunia dia ada, maka selagi itulah sembahyang isyak tu ada. Maka kita pun tangguh. Nak sembahyang bila? 20 tahun lagi. Jangan. Memanglah dunia ini panjang lagi, kita katakan dari segi adab. Adab dia panjang lagi dunia ini. Tapi kita, apakah kita ini panjang juga? Umur dunia kita katakan boleh bertahan selama 1000 tahun lagi sebelum kiamat. 1000 tahun lagi. Umur kita sampai ke 1000 tahun tak tuan? Jangan. Kita kena fikir bahawa adab kita itu sentiasa dekat. Kena fikir ajal dan maut kita itu adalah terlalu dekat. Maka katakanlah di dalam hati itu. Imam Ghazali dia ajar satu persatu. Kalau kita malas sangat, cara nak fikir, cara nak berfikir pun diajar tuan-tuan. Ini kehebatan Imam Ghazali. Jadi dia kata apa? Dia kata kamu katakan di dalam hati. Kata apa benda itu? Dia kata bersabarlah engkau. Ini kalau kita malas. Malas nak beribadat. Bersabarlah engkau hari ini. Kita kata kepada diri kita tu. Lepas sembahyang isyak tadi, lepas sembahyang isyak lepas ni tu nak balik tu. Malah nak sembahyang rawatib tu. Rawatib ba'diyah isyak tu malah nak balik, ataupun malah nak dengar kuliah tu. Lepas sembahyang maghrib tu balik. Kata kita ajar kepada diri kita tuan-tuan, kita ingatkan kepada diri kita, katakanlah di dalam hati kita tadi, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Minta sabar sekejap tuan-tuan. Mungkin lepas ni kita balik, kita mati. Mungkin malam ni adalah malam yang terakhir. Dapat dengar kuliah Ustaz Bukhari malam ni yang terakhir tuan-tuan. Jadi kena dengar betul-betul. Sebab mungkin ini adalah yang terakhir. Kena fikir begitu tu. Barulah kita akan jadi rajin untuk beribadat. Akan mati pada malam nanti, dan bersabarlah pada malam ini. Maksudnya kita, sambil-sambil kita mengingatkan pada diri kita, dia seakan-akan ayat yang digunakan itu, kita membujuk seakan-akan. Memujuk hati kita yang malas. Memujuk hati kita yang tidak ada semangat lah tuan. Malah nak sembahyang, malah nak beribadat tuan-tuan, kita sabar. Sabarlah wahai diri aku kata. Mungkin malam ni adalah malam yang terakhir. Mungkin ajar aku akan menjelang pada pagi esok. Kita kata sabarlah pada malam ni. Mungkin esok adalah penentu bagi aku. Maka sabarlah pada malam. Sabar malam ni. Ha, kalau kita sentiasa fikir gitu tu insya-Allah. Kalau tak berapa boleh bangun, boleh bangun sampai subuh. Ha, kan sembahyang isyak ni tak payah. Tak berapa payah sangat sampai subuh tu masalah. Ha, fikir. Dan kefahaman yang seumpama ni tuan-tuan, bukan hanya kepada kita tuan-tuan, anak-anak kita pun kena belajar begitu juga. Ha, kena ajar begitu juga. Masukkan benda-benda yang boleh memberikan motivasi kepada anak-anak kita tuan-tuan, supaya dia boleh, dia ingat aku nak pergi sekolah, tapi boleh tentu boleh sampai ke tak sampai sekolah lepas ni. Ha, walaupun sekolah rendah, kita boleh ajar kepada anak kita, tak ada masalah. Ajar kepada anak kita, kita kata perlu kena ingat hari ni ayah nak pergi atas belum ke sekolah. Esok nak pergi atas. Ni. Tiga bulan satu dia akan bermulanya sesi ke sekolah yang baru. Ha, contoh anak kita nak masuk kerja satu. Apa? Akata. Hantar. Belum ke sekolah. Tapi kena ingat belum tentu. Belum tentu. Sama ada papa sendiri ke atau papa belum sendiri ke boleh sampai pada tarikh 3 bulan 1. Untuk sama-sama duduk di sekolah tu menghadapi pengajian. Kena ingat, mari kita ajar start daripada kita masuk tu benda-benda yang seumpama ni dalam fikiran anak kita. Jangan duk ajar kalau abang dapat nombor 1 PS1 PS2 ada ajar tu ajar. Kena ajar bahawa umur kita ni tidak ada orang yang boleh menjangkakan sama ada daripada orang tua ataupun orang muda tu. Buah kelapa tidak semestinya ya tua tu gugur tak tuan. Kadang-kadang yang muda pun gugur juga tak tuan. Kadang-kadang kecil sekali tu gugur. Nah, kita bagi gambaran dan contoh itu pada anak-anak kita yang masih kecil biar dia boleh fikir tu. Kalau tengok pada kelapa, biasanya kelapa yang gugur daripada pokoknya ya, yang sudah tua, yang warna koko coklat tak tuan. Yang orang buat santan, lagi tua, lagi pekat santan dia. Biasanya itu yang gugur daripada tua. Tapi sekali-sekala kita kena tunjuk kepada anak kita tuan-tuan. Tengok, walaupun orang tua itu gugur, tengok. Putiknya, putik kelapa kadang-kadang jatuh juga tuan-tuan. Abang aku dah fikirlah juga dengan kita. Tidak semestinya yang mati ni datuk kita. Tidak semestinya yang mati ni adalah orang yang tua 50 tahun ke atas. Kadang-kadang orang 2 tahun pun mati. Ha, kalau ada adik-adik dia telah meninggal dunia, kena sebutlah ni contoh. Contoh, tengok ni. Adik, walaupun lebih muda daripada abang, tapi dia pergi dunia. Kenapa dia pergi? Sebab Allah menentukan ajar dia setakat tu saja. Jadi kita fikir mungkin esok adalah hari yang terakhir dan malam ni adalah malam yang terakhir, maka sabarlah pada malam ni. Ha, sabarlah malam ni untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjadi manusia yang soleh pada malam ini. Esok kalau kita kata esoklah aku nak jadi manusia yang soleh. Esok nak jadi manusia yang paling baik. Ai belum tentu. Kita kena letak dalam kepala kita, belum tentu aku boleh soleh esok. Sebab apa? Sebab belum tentu umur aku ada pada hari esok. Ha, itu dia. Bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati itu tidak datang pada masa yang tertentu, dalam keadaan yang tertentu, ataupun pada umur-umur yang tertentu. Itulah dia mati, hakikat mati. Kematian pastinya akan datang. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Ha, kita orang Islam juga diajar bersiap, mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kematian dan hari akhirat itu lebih utama sebenarnya. Daripada kita bersiap mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Sebab tu kalau kita sentiasa berfikir seumpama ni tuan-tuan, maka kita tidak akan frust. Walaupun kita takdirkan bukan daripada golongan orang yang mendapat kebahagiaan di dunia ni, walaupun kita tidak dapat tidak termasuk di dalam golongan orang yang senang di dunia ni, tapi kita tidak berat. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tahu dah. Kita masuk senang macam mana atas dunia ni pun kita akan tinggalkan. Yang penting bagi aku sekarang ni akhirat aku sebagaimana. Ha, kena fikir ni. akhirat aku bagaimana? Selepas daripada Allah tinggalkan aku, anak-anak aku tinggalkan aku seorang diri dalam kubur tu, bagaimana nasib kita? Nasib kita tu bagaimana? Ditinggalkan seorang diri, dibaringkan. Diri adalah hak tu tuan-tuan. Kadang-kadang hujan. Tengah-tengah. Gali kubur kita, tuan-tuan hujan. Hujan tak berhenti hujan tuan-tuan. Kemudian air dalam dia adalah hak tu tuan-tuan. Air dalam dia adalah hak tertentu. Nak buat macam mana? Nak letak kita dalam tu. Nak letak kita dalam air, dalam liat hak. Kita fikir-fikir. Cuba kita fikir macam mana. Kita mandi rumah kita tuan-tuan. Mandi di rumah kita tuan-tuan. Kalau masuk air dalam selingkuh tu macam mana? Macam mana kita rasa kalau masuk air dalam selingkuh? Baik. Sekarang ni dalam lihat kita ni tak sedih ada air tuan-tuan. Waktu hujan. Kemudian letakkan kita. Kambuh. Hujan tunggu daripada atas-atas. Beresak. Masuk dalam hidung, masuk dalam telinga, masuk dalam mulut. Bolehkah kita fikir? Kalau kita sentiasa fikir begitu, tuan-tuan. Maka insya Allah kita tidak akan jadi tamuk dengan dunia. Yang pertama, kita tak akan tamuk dengan dunia. Dan kita akan cuba memperkenankan untuk memperuntukkan masa kita untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan akhirat. Kadang-kadang kita ni oleh kerana akhirat tak ada di sisi kita, maka segala bentuk yang kita buat semuanya berkaitan dengan dunia. Tak ada dah salah untuk akhirat. Sebab fikiran kita hanya bergantung dengan dunia saja. Sebab itulah dia tak mari sembahyang di masjid. Seumur hidup tak ada rasa apa tu. Tak pernah hidup dalam majlis. Tak pernah mari hadir di dalam majlis-majlis begini tuan-tuan. Tak apa. Tak ada rasa apa dia. Tak pernah pergi masjid pun dia tidak rasa susah hati. Tak pergi sembahyang subuh berjamaah pun dia tak rasa susah hati. Duit melungguk-lungguk tak pergi ke Mekah pun dia tak rasa susah hati. Tak ada masa susah hati apa. Sebab kehidupan dia hanya di dunia semata-mata. Tapi kalau orang yang ada akhirat dalam kepala dia tuan-tuan. Kalau Tuhan beri rezeki dia lebih hari ini. Dia akan risau tuan-tuan. Aku rezeki ada tu. Kalau kira-kira mari. Kebelanjaan untuk kembangkan Al-Mukarramah menunaikan haji ada tu. Tapi tak lagi lagi haji. Dia fikir. Risau dengan rezeki. Risau dengan harta. Harta ada tu 100 ribu pinjaman. Apa nama simpanan. Simpanan ada 100 ribu. Mekah tak lagi. Dia akan risau tuan-tuan. Kisah, kalau mati dalam keadaan, dia sudah ada kemampuan untuk pergi ke sana. Tuhan berikan kesihatan. Sepatutnya aku boleh mari sembahyang subuh. Tapi tak boleh mari juga sembahyang subuh. Sembahyang rumah pun 7:30. Kisah. Tapi ada orang yang tak pernah risau. Tak pernah sembahyang, dia tak pernah risau hati dia. Dia tak puasa, dia tak pernah risau. Tuan-tuan. Dia risau nak raya. Puasa dia tak sempurna, tak apa, tak risau. Nak raya risau tu. Pasal apa nak raya risau? Tak payah risau pasal. Kita kena risau pasal puasa. Ibadat hari raya ni sehari saja. Tak perlu risau. Ibadat hari raya sehari saja. Ni ibadat puasa 30 hari ni. Ha ni kena risau. Kadang-kadang kita tak risau pasal puasa. Tapi risau pasal hari raya. Sebab apa? Sebab kita hanya nampak keriangan pada dunia saja, tak nampak keriangan dan kebahagiaan akhirat. Dia. Kematian pasti akan datang, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk menghadapi kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Tidakkah kita semua telah mengetahui bahawa kehidupan kita di dunia ini tidak lama? Barangkali umurmu hanya tinggal satu hari ataupun hanya sekali bernafas saja lagi. Jadi barangkali tuan-tuan, umur kita Tuhan beri setakat sehari saja lagi. Dan barangkali nafas yang kita sedut ini, hembusan nafas yang keluar masuk daripada hidung kita ini merupakan hembusan yang terakhir. Dekat sangat dengan kita. Begitulah hendaklah engkau menasihati diri itu. Jadi cara kita memujuk perasaan yang malas. Inilah cara untuk kita menasihatkan diri kita sendiri dan kita menasihatkan orang lain. Jadi kalau orang lain malas, jadi kita bawa ayat ni lah dia. Bawa ayat ni. Tapi kena pandai-pandai kita ni baru dia. Jadi kalau kita malas nak beribadat untuk diri kita sendiri pun, kita baca ayat ni juga. Nasihat baca kepada diri kita sendiri. Siapa bila kesudahanmu? Mu ni maksudnya aku. Siapa bila lah kesudahanmu? Kita katakan nafsu kita. Sedangkan umur tidak ada orang yang boleh beri jaminan. Kehidupan tidak ada orang yang boleh beri jaminan. Kejar macam mana sekalipun dunia ni, kalau Tuhan beri dan kita dapat, pastinya suatu masa nanti kita akan meninggalkan juga. Jadi apakah kita nak berbahagia di dunia sahaja dengan kita mendapatkan penderitaan bermula di alam kubur apabila jasad kita dilihatkan, diletakkan di dalam lihat. Kemudian kita kena rasakan bahawa kalaulah kita ni tidak mendapat rahmat masuk dalam kubur, maka berarti selama-lamanya kita akan menghadapi kesukaran demi kesukaran, kesukaran demi kesukaran, kesusahan demi kesusahan. Dan susah pada waktu itu, tidak ada lagi orang yang boleh menolong ataupun membantu kita. Kalaulah susah di dunia itu, kita boleh minta tolong orang lagi. Susah macam mana? Kita boleh minta tolong. Kita sakit, doktor ada, minta tolong doktor. Kita menanggung hutang ataupun tak boleh nak bayar, itu dah ini bank ada, boleh minta tolong dengan bank. Pada hakikat dia tak tolong kita, tapi kita kira dia tolong kita. Dia tolong kita. Sebenarnya bank ni bukan dia tolong kita, kita tolong dia sebenarnya. Pada hakikat sebenarnya kita buat pinjaman dengan bank, bukan bank tolong kita, kita tolong dia. Tolong mengkayakan bank, bank tidak mengkayakan kita. Sebab tolong pinjam RM150,000, kena bayar RM300,000. Sekali ganda dia ambil dana. Dua kali ganda. Itu bukan tolong. Dia tolong-tolong ni maksud dia bagi kita bayar. Kita bayar banyak mana yang kita ambil. Itu baru dia tolong. Kalau kita kena bayar lebih, itu tidak tolong. Itu bermakna kita yang menolong dia. Jadi akhir zaman ni tuan-tuan, orang kaya bukan tolong orang miskin, tapi orang miskin tolong orang kaya. Kita katakan bank ni orang kaya, kita ni orang miskin. Jadi kita ambil pilih dari duit daripada bank, bukan bank tolong kita, tapi kita tolong bank. Jadi kita orang miskin, orang miskin ni miskin tolong orang kaya. Dunia sudah terbalik. Anda buat macam mana? Anda buat macam mana? Sebab dunia sudah terbalik. Kalau dulu kita tahu orang kaya yang tolong orang miskin, tapi sekarang ni tak. Sekarang ni orang miskin tolong orang kaya. Itu hakikat kehidupan di dunia ni. Sebab kita nak pinjam dengan individu banyak-banyak, orang tak bagi tuan. Tapi kalau dengan bank, dia boleh lulus dalam masa 24 jam. Kalau bawah pada 100,000, 24 jam dia boleh lulus. Maknanya dia tak sabar-sabar. Bukan tak bagi duit pada kita, dia nak tindak kita. Dia tak sabar-sabar nak tindak kita selepas daripada kita ambil duit dia. Baik, begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari, kerana jika engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat. Sudah pastilah dirimu itu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti dia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengejarkan ketaatan. Jadi kalau kita nasihat kepada diri kita, kita nasihat kepada diri kita dengan mengandaikan bahawa kita ni lambat lagi mati. Bila kita nasihat kepada diri kita, kita ni lambat lagi mati, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Maka kalau kita nasihat dari yang kedua supaya kita beramal, maka diri kita akan tolak. Dia tak pakai nasihat kita. Dia tak akan pakai nasihat kita sebab apa? Sebab kita ada lagi masa. 20 tahun lagi umur itu. Buat apa nak cepat-cepat? Banyak lagi masa yang ada pada kita. Maka dia akan tolak nasihat kita. Dan dia akan merasa berat. Diri kita itu tadi akan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. maka paksakanlah dirimu. Dia minta supaya kita paksakan diri kita tadi, paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tiada ada kesudahannya. Maka paksalah diri kita tu. Minta paksa sungguh-sungguh. Macam paksa makan ubat tadi lah tuan-tuan. Paksa makan ubat walaupun pahit. Ini paksa juga beramal ibadat kepada Allah walaupun malas tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dengan mengerjakan ibadat itulah kita akan menemui kegembiraan, dengan kegembiraan yang hakiki, yang sudut yang tiada ada kesudahan baginya tuan-tuan di hari akhirat nanti. Tetapi jika engkau suka melanggungkan ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal kerana kematian akan datang menunggumu pada masa yang tidak disangka-sangka. Inilah bahayanya kita menangguhkan amal. Jadi kalau kita sentiasa menangguhkan amal, tiba-tiba datangnya kematian, maka pada waktu itu kita akan menyesal sehabis-habisnya. Menyesal dengan sesalah yang sudah tidak ada guna. Sebab kematian itu adalah kedatangan yang tidak disangka, yang tidak disangka-sangka. Kita disangka kau bertua yang mati. Kita disangka kau yang sakit, yang kena stroke yang mati. Apa-apa tak. Orang mati dalam tidur pun ramai tuan-tuan. Mati aksiden pun ramai tuan-tuan. Kalau mati aksiden tu kebanyakannya orang muda berlaku tu. Banyak orang muda. Orang tua dia naik kereta perlahan-lahan tuan-tuan, dia ingat-ingat orang muda itu kira. Akhir sekali tepuh dia api mati. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya, dan hendaklah engkau selalu mengerti satu pepatah Arab, wa inda sabahi yahmadul qawmu sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malam. Di waktu pagi dipuji akan kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Artinya apa tu? Artinya orang kita hidup tuan-tuan daripada pagi sampai sekarang ni, maksudnya bila kita sampai waktu malam maka kita boleh puji dah. Tuhan telah berikan kesempatan untuk kita berjalan sehingga kita boleh sampai pada malam ni. Di mana ramai lagi orang lain dia nak menuju juga sampai malam tuan-tuan dalam perancangan malam nak balik berehat umur, tapi rupa-rupa tak sampai malam, sampai sekat tengah hari je. Umur dia setakat tengah hari tadi. Tak sampai malam. Kita ni sudah sampai pada waktu malam. Maka dipuji. Orang yang telah berjaya sampai ke waktu malam. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan seperti firman Allah, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Jadi Maulana kata, kalau kamu tak percaya tuan-tuan, matilah dulu. Bila kamu mati baru kamu tahu apa yang sebut ni adalah benda ya betul-betul akan berlaku. Pada waktu itu menyesal yang sudah tidak ada guna lagi. Setelah kami selesai menyebut susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang, puasa dan adab-adab dan sembahyang berjamaah serta adab-adab sembahyang berjamaah. Maka habislah tajuk ini, dan insyaAllah pada bulan depan kita akan masuk tajuk baru tu. Adab-adab berkenaan dengan adab-adab sembahyang, puasa. Semua zakat tidak ada dalam kita ni, tak ada zakat, haji pun ada. Dia ada puasa dengan sembahyang. Jadi sembahyang itu disebut kaifiat sembahyang berjamaah bagaimana, adab yang perlu ada bagi imam, adab yang perlu ada bagi makmum, semuanya akan disebut secara ringkas. Jadi dia tak boleh, Imam Ghazali tak boleh nak sebut secara panjang dalam kitab ni sebab kitab ni kecil sahaja. Jadi kalau nak tahu dengan lebih detail tuan-tuan, kena baca ibu dia. Ibu kitab Imam Al-Ghazali ni ialah kitab Ihya dia. Ihya Ulumuddin tu semua tu dalam tu ada berlaku tuan-tuan. Jadi kitab Ihya tuan-tuan, semua kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali tuan-tuan, kebanyakannya adalah Hak besar-besar kalau kita nak cari, dia secara detailnya dia akan terhipu dalam tu. Ha, tu dah. Dia tak lagi tak nipu dia sebut. Contoh dalam bab doa. Dia sebut saya sikit saja bab doa dalam ni sebagai gambaran. Jadi kalau nak lebih banyak lagi bab doa ni kena masuk daripada kitab asal. Ha, jadi sekadar itulah sahaja tuan-tuan untuk malam ni. Ha, kita teruskan dengan azan. Aku lukau lihaza wa sallallahu alaihi wa sallam.